لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Ikhwani bidin azakumullah, di ayat yang ke-8 dan setelahnya dari surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuti'il mukadzibin. Mereka senantiasa mengajak para pelaku kesyirikan, para pelaku kekufuran, para pelaku kemaksiatan. Mereka juga mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Barakallahu fikum. Maka jangan pernah ikut, jangan pernah taat, jangan pernah mau ketika diajak. Fala tuti'il mukadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka sangat berharap jika sekiranya engkau wahai Rasul, engkau kalian wahai kaum mukminin berlaku lembut terhadap mereka, tidak tegas. Barakallahu fikum. Maunya ya mereka dibiarkan saja, tidak perlu di komentari, tidak perlu diajak, tidak ikhlas. Barakallahu fikum. Sementara kita barakallahu fikum diperintahkan untuk mengajak orang untuk mendapatkan hidayah, untuk menerima kebenaran, untuk berislam. Barakallahu fikum. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini perintah. Di keadaan tertentu Allah justru mengatakan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Berlaku tegas. Barakallahu fiik. Sampaikan kebenaran. Nyatakan al-haq. Tapi mereka tidak mau begitu. Sudahlah, kalian tidak perlu urus urusan kami. Tidak perlu bongkar aib kami seandainya kalian menganggap itu aib. Barakallahu fikum. Maunya ya kita ya mengakui apa yang ada pada mereka dari kekufuran dan kesyirikan, penyimpangan. Ini namanya waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka pun akan mengatakan demikian. Sudahlah, kalian tidak perlu urusi urusan kami, agama kami, khas. Baik. Kami juga tidak akan ngurus-ngurus agama kalian. Maunya mereka begitu. Padahal pada hakikatnya, ya mereka juga mengajak pada kekufuran. Mengajak pada kesyirikan, mengajak pada kesesatan. Mereka juga tidak tinggal diam. Sebagaimana Allah mengatakan kepada kita tentang baik, kondisi hati mereka. Harapan mereka bahwa kaum muslimin murtad dan masuk kembali ke agama dahulu kala. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap untuk kalian berlaku lembut terhadap mereka, mereka pun akan berlaku lembut. Maka Allah SWT mengatakan wala tuti' kull halafin mahin. Dan jangan kau pernah mengikuti wahai Rasul orang-orang yang suka bersumpah. Baik. Wala tuti' kull halafin mahin, suka bersumpah. Pendusta lagi hina. Mereka suka bersumpah. Barakallahu fikum. Karena mereka tahu, mereka yakin bahwa apa yang mereka ucapkan itu adalah kedustaan. Seperti keadaannya orang-orang munafikin. Dikit-dikit bersumpah. Untuk meyakinkan orang bahwa apa yang mereka ucapkan itu adalah benar adanya. Barakallahu fikum. Mereka sangat tahu bahwa yang mereka ucapkan adalah kebatilan. Untuk meyakinkan orang, maka dia bubui dengan sumpah. Wallahi. Wallahi. Maka Allah SWT merintahkan Rasulnya, merintahkan kaum muslimin seluruhnya. Wala tuti' kull halafin mahin. Baik. Hammazin masya'in binamim. Hammaz, suka bergibah. Barakallahu fikum. Manna masya'in binamim, suka berpindah tempat dari satu ke satu untuk melakukan namimah. Namam. Barakallahu fikum. Memindahkan ucapan dari satu ke yang lainnya dengan tujuan untuk mengadu domba. Untuk orang berkelahi, untuk orang saling membenci, untuk orang saling subhanallah. Namam. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat, yani an-namam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka namimah. Barakallahu fikum. Namam ini bisa dia lakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pasukan perang. Barakallahu fikum. Orang saling membenci, orang saling tidak senang, orang saling la haula wa quwwata illa billah. Karena ini namimah ini bisa menghancurkan rumah tangga yang dulunya rukun-rukun saja. Bisa memutuskan rahim yang dulunya kuat. Bisa memutuskan persaudaraan yang dulunya erat. Barakallahu fikum. Bisa membubarkan perkumpulan-perkumpulan karena namimah. Di zaman sekarang mungkin yayasan bubar gara-gara namimah. Kerjasama berantakan gara-gara namimah. Subhanallah. Ini bahayanya luar biasa. Namam. Oleh karena itu kita harus tasabbut dari semua kabar-kabar yang sampai kepada kita. Tidak langsung kita sikapi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ja'akum fasiqun ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang kepada kalian, maka tabayyun. Datang kepada kalian mengkhabarkan, menyampaikan satu berita, harus cari tahu tentang berita itu. Jangan sampai engkau membuat sikap, membangun sikap di atas kabar ini tanpa tasabut. Antusibu kaum membijahala, boleh jadi engkau menetapkan hukum menyikapi satu kaum dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya apa? Kalian menyesali apa yang kalian lakukan. Ya, ini mengambil sikap di atas berita yang tidak jelas. Dalam surah Al-Hujurat sangat jelas Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yasakhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhunna. Baik. Terus apa? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Baik, bisa lisuhu bal mu'min lam yatafaulaika hum qalu ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Apa ayat istilahnya? Ijtanibu. Ijtanibu katsiran min adh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Barakallahu fiik. In rintetan-rintetan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kapan kita langgar mujtama'at? Kehidupan bermasyarakat akan hancur. Kehidupan pertemanan, perkawanan, persahabatan, bahkan kehidupan rumah tangga akan hancur ketika ini ada. Baik. Membangun komunitas, barakallahu fikum, supaya langgeng komunitas ini, barakallahu fikum, larangan-larangan ini harus kita hindari. Larangan-larangan ini kita harus hindari dan jauhkan diri daripadanya. Kalau tidak, maka akan hancur. Tidak akan langgeng. Baik. Kalau tidak bisa berkata baik, ya silahkan diam. Barakallahu fikum. Tidak bisa berkata baik, silahkan diam. Lebih selamat. Rasul mengatakan, wa may man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, silakan berkata baik. Kalau tidak, ya silakan diam. Itu lebih bagus bagi dia. Satu kata saja, barakallahu fik. Tidak perlu banyak-banyak, satu kata. Bisa menghancurkan hati dan memutuskan apa? Hubungan. Barakallahu fiik. Kata-kata kotor yang keluar sepenggal saja. Ya mungkin dia tidak biasa mendengar kata-kata itu. Begitu kata itu masuk ke telinganya sudah remuk. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Menghina, merendahkan. Seperti di ayat yang kita baca ini. Wala tuti'kul halabim mahin hammazim masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim. Manna'il lil khair. Sangat susah untuk kita harapkan kebaikannya. Baik. Untuk kita meminta pertolongannya, oh jangan harap. Orang yang seperti ini tidak pernah mau lihat orang senang. Maunya dia lihat orang susah. Kalau orang susah dia bahagia. Barakallahu fikum. Bakhilnya luar biasa. Tidak bisa diharapkan kebaikannya. Kata-katanya mungkin. Hartanya ikhlas. Jangan harap. Jangan harap Anda akan mendapatkan pemberian-pemberian. Manna'il khair. Baik, mu'tadin melampaui batas. Baik. Permusuhannya terhadap orang-orang sangatlah keras. Subhanallah. Ya, memang biasanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ketika ada ya satu paket ini hamazim masya'in binamim manna'il khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim. Barakallahu fiik. Sangat susah diharapkan kebaikannya, senantiasa melampaui batas permusuhannya terhadap orang luar biasa. Baik. Athim, pelaku dosa lagi. Banyak melakukan dosa. Baik. Utullim ba'da dhalika zanim. Sangat keras kekufurannya. sangat keji perbuatannya. Barakallahu fikum. Zanin dinisbahkan biasanya bukan ke ayahnya. La haula wa quwwata illa billah. Apa yang mendorong biasanya dia berkata ini, dia berlaku ini, dia bersikap ini? Angkana dha mali wa bani. Dia menganggap bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, karena dia merasa dia banyak harta, banyak anak, banyak pengikut. Subhanallah. Angkana dha mali wa bani. Kalau diajak tidak mau, maunya apa yang dia inginkan. Karena di menurut dia, dia bisa melakukan segala-galanya dengan uang yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki. Menurut dia semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Padahal betapa banyak orang yang dulunya banyak hartanya, setelah itu habis, tidak ada sama sekali. Angkana dha mali wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Takabbur, sombong, menentang kebenaran. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, diingatkan, dinasihati, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan, ah itu cuma dongeng-dongeng orang dahulu kala. Baik. Walaupun ayat ini turun bersamaan dengan sikap nyata orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang Quraisy, barakallahu fikum, tapi ini umum. Baik. Sebagaimana kaidah yang ma'ruf, al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Asbabun nuzul ayat ini ada, barakallahu fikum, tapi bukan hanya berkenaan dengan orang ini, tapi semua, siapapun yang memiliki karakter yang sama, ya sama juga. Dialah yang diingatkan dengan ayat ini. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Hatta dia sebagai seorang muslim, ngaku muslim, syahadat, sholat bahkan, tapi ketika sifat-sifat ini ada, maka dia yang tercela. Suka namimah, suka menggunjing, suka berkelah, mengumpat, memaki, dinasihati tidak mau. Barakallahu fikum. Suka mengadu domba. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Sanasimuhu 'alal khurtum." Maka kami akan memberikan tanda untuk mereka, sehingga mereka tetap dikenali dan diingat bahwa inilah orangnya dengan sifat-sifat ini. Semacam wasm, tanda yang biasa di, barakallahu fikum, dipakai untuk mencap binatang-binatang agar supaya ketahuan bahwa ini milik fulan. Barakallahu fikum. Sehingga dengannya akan ketahuan, wah ini orang dari dulu begini orangnya. Sehingga mereka saling mengingatkan. Ketika ada yang mau bermuamalah dengannya, dinasihati, ya akhi, antum ana lihat dekat-dekat dengan si fulan. Dekat-dekat dengan si fulan. Ada apa dekat-dekat dengan dia? Adakah usaha yang engkau akan bangun bersamanya. Oh iya ada. Ana nasihatkan, jangan muamalah dengan dia. Jangan muamalah dengan dia. Berlaku keumuman pencaharian teman dan kawan sahabat. Bukan cuma sekedar yang di luar komunitas kita misalnya. Tetap ada padanya kriteria dan syarat-syarat yang boleh dengannya kita bermuamalah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan jangan pernah dekat dengan orang dungu dan orang yang jelek buruk akhlaknya walaupun dia sunni salafi. Bukan berarti bahwa dia barakallahu fikum sunni dia suka ngaji. Mesti muamalah dengan dia. Jangan dulu. Belum tentu. Hatta dia rajin ngaji. Kalau muamalahnya curang, barakallahu fikum, jangan muamalah dengan dia. Kalau akhlaknya buruk, tinggalkan dia. Subhanallah. Muamalah dengan orang-orang yang lain yang ma'ruf dengan kejujurannya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Tetap berlaku syarat-syarat, syarat pertemanan, perkawanan. Jangan dikata bahwa dia sunni salafi berarti ikhlas. Sudah 100% boleh kita apapun dengannya. La. Baik. Ya, terkadang memang barakallahu fikum karena husnudzan kebanyakan kaum salafiyin terhadap saudaranya. Baik. Iya saja. Ayo kita lakukan atau kita kerjasama urusan ini, dagang ini, bisnis ini. Baik. Tetap berlaku aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mudharabah. Baik. Kerjasama dalam dagang. Cari tahu dulu kemampuan orang ini dalam berdagang bagaimana. Adakah pengalaman dia sebelumnya? Atau baru memulai ini, mau coba-coba. Barakallahu fikum. Yang taruhannya adalah duit Anda. Anda harus tahu amanahnya, kemampuannya. Adakah pengalaman-pengalaman dia yang antum sudah lihat? Oh, memang dia bagus. Dia bisa diajak kerjasama. Silakan. Tapi dia baru mau mulai usaha, kemudian langsung barakallahu fikum kucurkan dana untuk dia. Setelah itu dia akan datang ke antum, apuan ya akhi. Modal yang 40 juta, yang 50 juta sudah tidak ada, so habis. Subhanallah. Siapa yang salah? Antum yang salah. Baik. Dan banyak orang-orang sekaya sengaja datang masuk ke dalam komunitas kita untuk mengecoh. Mengajak bisnis. Dan memperlihatkan kemampuan dia juga terbahkan. Setelah kumpul itu dari banyak, bus lari dia. Ini memanfaatkan apa? Husnudzan ikhwas salafiyin. La haula wa la quwwata illa billah. Sanasimuhu ala Khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum, sesungguhnya kami akan menguji mereka. Baik. Menguji mereka orang-orang Makkah dan kaum yang lainnya yang hendak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kami uji mereka dengan kelaparan, kekurangan. Barakallahu fikum. Sebagaimana kami menguji ashabu al-jannah. Baik. Pemilik kebun. Barakallahu fikum. Idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin, bahwa mereka bersumpah bahwa mereka akan memanen panenan mereka. Tinggal mau panen ini, sudah kerja keras sekian lama, tinggal mau panen. Baik. Ternyata tidak ada yang bisa dipanen. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan besok kisah ashabul jannah ini. Barakallahu fikum. Intinya jangan ikut, jangan mau kerjasama. Barakallahu fikum. Dengan orang-orang yang memiliki sifat ini. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Kafir dia atau muslim dia, selama dia memiliki sifat ini jangan pernah. Barakallahu fikum. Jangan jadikan teman, jangan jadikan kawan. Barakallahu fikum. Baik. Jangan Anda mengatakan, oh dia sunni, dia salafi, ente harus berkawan dengan dia, berteman dengan dia. Subhanallah. Tetap berlaku. Dia baik akhlaknya, tidak. Perangainya, sifatnya, karakternya. Subhanallah. Orangnya jujur enggak dalam bermuamalah dan seterusnya. Kalau ternyata dia memiliki sifat-sifat buruk, ya walaupun dia ngaku sunni, ngaku salafi, rajin ngaji, tapi dalam prakteknya tidak ada, maka enggak pantas untuk dijadikan teman. Baik. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada seseorang, "Kau tahu dia?" "Baik, iya saya tahu, namanya si Fulan." "Baik, orangnya bagus, bagus." "Baik." Kata Umar, "Engkau pernah bermuamalah dengan dia? Muamalah duit atau yang lainnya?" "Kalau enggak, enggak pernah." Kata Umar, "Antum belum tahu dia." "Baik." Artinya hanya sekedar kenal dan tahu namanya saja. Lebih dalam dari itu Anda belum tahu dia. Tidak jujur di nama. Iya. Baik. Dia sendiri tidak beramal dengan ilmunya. Tinggalkan dia. Barakallahu fiik. Tidak bagus dalam bermuamalah. Wallahul musta'an. Ya semuanya dengan muamalah, dengan safar, ketahuan. Kita dengan pergaulan setiap harinya bertahun-tahun, kita akan tahu karakter masing-masing, sifat masing-masing biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Kita kan bermuamalah. Dari utang piutang kah, dari minta tolong kah, atau apakah? Cara berbicara, cara menyikapi, cara setiap hari kita ketemu akan tahu kita, oh si Fulan ini begini, oh si Fulan begini, si Fulan. Baik. Oh si Fulan keras hati, oh ini keras kepala, oh ini lembut, oh ini biasa-biasa saja, oh ini begini. dengan keseharian kita bermuamalah akan nampak. Baik. Ya, kita diikat oleh barakallahu fikum oleh komunitas untuk kita sama-sama maju, sama-sama berlomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya. Ini kan tujuan kita dalam berkomunitas. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar kita hadir dalam komunitas ini, bukan. Ada tujuan kita. Sementara komunitas di luar sana sangat banyak. Perkumpulan-perkumpulan, paguyuban-paguyuban atau apalah namanya. Banyak sekali. Maka ketika kita berada dalam komunitas ini, komunitas Salafiyin, Ahlus Sunnah, Anda harus tahu Anda kenapa berada di dalam komunitas ini. Untuk apa Anda? Barakallahu fiik. Apakah hanya sekedar-sekedaran atau kebetulan-kebetulan? Subhanallah. Ada tujuan kita. Saling mengingatkan, saling. Lah ketika ada yang bersama dengan kita tapi tidak sejalan dengan kita, ya tinggalkan. Walaupun nampaknya bersama dengan kita, ngaku bersama dengan kita, ya tinggalkan. Baik. Subhanallah. Ini yang bisa kita sampaikan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.